طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، masih dalam pembahasan kitab Ar-Raqa'iz Al-Ashar li tahsil al-ilmi, 10 perkara penting dalam mencari ilmu, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Sulfiq hafizahullah ta'ala, yang ada 10 hal yang penting kita ulangi lagi bait yang beliau susun, menyempurnakan bait yang dibuat oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Akhi lan tanalal ilma illa bi asyratin, saudaraku, engkau tidaklah bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 10 perkara. Sa'undika an tafsiliha bibayani, aku akan menjelaskan kepadamu rincian perkara tersebut dengan penjelasan yang gamblang. Aunun minar rahmani wa husnu niyatin, yang pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa husnu niyatin, niat yang bagus, niat yang ikhlas mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Wa tadarru'un li rabbi wa zaka'u jinani, yang ketiga, bertadarru', berdoa, memohon bantuan, pertolongan, taufik dari Allah Ta'ala, serta kesucian qalbu. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Zaka'un, kecerdasan. Wa hirsun, yang berikutnya adalah al-hirs, semangat. Wa ijtihadun, sungguh-sungguh, serius. Wa bulghatun, bekal. Wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani, bersahabat, meminta bimbingan, arahan kepada ustaz, sang guru, dan panjangnya waktu dalam mencari ilmu. Kita masuk pada poin yang ketujuh. Kata beliau hafizahullah, sabi'an, yang ketujuh, al-jiddu wal-ijtihadu, bersungguh-sungguh serta serius mencurahkan tenaga, fikiran, dan usahanya dalam mencari ilmu. Ala fal jiddu wal ijtihadu wal muthadaratu ala tahsili al ilmiyyi. Al jiddu wal ijtihad, bersungguh-sungguh, serius, mencurahkan segenap kemampuannya. Wal muthadaratu, terus menerus berusaha, berupaya. Ala tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Wal ibti'adu anil kasali wal ajzi, demikian juga menjauhkan diri dari al-kasal, bermalas-malasan. Wal-ajizi, demikian pula menjauhkan diri dari perasaan lemah, pesimis. Wal-mujahadatun nafsi wasyaitani, demikian juga mujahadatun nafsi, memerangi diri, memerangi hawa nafsu, melawan keinginan-keinginan jelek. Wasyaitani, demikian pula memerangi, melawan syaitan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam Al-Qur'an mengatakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, bersungguh-sungguh serius, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan petunjuk pada orang tersebut, pada mereka, jalan-jalan kami, bersungguh-sungguh. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina tadaw, dan orang-orang yang ihtadaw, bersungguh-sungguh dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan ilmu, taib, Allah Ta'ala menambahkan bagi mereka petunjuk dan ketakwaan. Nah, ayat ini dan yang lainnya menunjukkan pentingnya al-jiddu wal-ijtihad fi talabil ilm, bersungguh-sungguh serius mencurahkan kemampuannya dalam mencari ilmu. Demikian pula beliau di sini menyebutkan dalam ta'liq nomor 1, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Rawahu al-Imam Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kelengkapan hadisnya itu mengatakan al-mu'min al-qawi khairun wa habbu inallah minal mu'mini ad-da'if wa fi kullin khairun. Nabi mengatakan bahwasanya al-mu'min al-qawi, seorang mu'min yang kuat. Kuat apanya? Ya, tentu dimaksudkan pertama kali adalah kuat imannya. Nah, mu'min yang kuat. Seorang akan menjadi kuat imannya ketika memiliki ilmu, mengerti syariat, mengerti rukun-rukun iman dan rinciannya. Orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kullin, pada masing-masingnya mukmin yang kuat imannya, demikian pula yang lemah imannya, khairun, ada kebaikan. Walaupun dia lemah imannya, itu lebih baik daripada orang kafir. Kemudian Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Perkara yang paling bermanfaat antaranya adalah ilmu. Ilmu syariat yang menjadi bekal bagi kita semuanya. Selama kita hidup, kita membutuhkan ilmu tersebut. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk meraih perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyandarkan kepada kemampuannya semata. Namun dia berdoa, memohon pada Allah, wa la ta'jiz, dan janganlah engkau merasa lemah. Jangan pesimis, jangan beroptimis, terus berusaha dan berharap pertolongan dari Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Kemudian Nabi mengatakan, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu 'amala syaitan. Nah, fa in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu yang menimpa padamu, sesuatu enggak disenangi, di luar harapan, di luar keinginan. Fa'in asabaka syai'un, sudah berusaha, sudah berupaya, sudah memohon pertolongan Allah, sudah optimis, sudah berusaha terus-menerus, namun ternyata hasilnya beda. Beda dari harapannya. Fa'in asabaka syai'un. Kata Nabi, jika menimpa padamu sesuatu yang enggak sesuai dengan harapannya, fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan, law anni fa'altu kada, kalau saya dulu berbuat demikian, lakana kata wa kata, niscaya akan terjadi ini dan itu. Nah, kemudian Nabi menyebutkan alasannya, fa'inna lau, karena ucapan lau seandainya, taftahu amal syaitan, itu membuka pintu syaitan. Nah, di sini. Ini maka sehingga beliau menyebutkan di sini wa mujahadatun nafsi wasyaitan. Memerangi dan melawan jiwa, hawa nafsu. Demikian pula syaitan. Syaitan yang berusaha akan bersumpah untuk menyesatkan umat manusia. Wala'udhillannahum. Dia bersumpah bahwasanya aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Nah, termasuk ini. Upaya syaitan menjadikan orang-orang mencari ilmu itu malas. Orang-orang mencari ilmu dihiasi dengan syubhat-syubhat dan syahwat dan semisalnya. Yang itu harus dilawan oleh para penuntut ilmu. Qala fan-nafsu wasyaitanu muthabbitani an talabil ilmi. Fan-nafsu, ya, jenis jiwa manusia, ya, keumumannya gitu. Jenis jiwa manusia wasyaitan, demikian pula syaitan, yuthabbitani. Keduanya memperlamban gerak-gerik upaya manusia antalabil ilmi. Membuat manusia itu malas, membuat manusia itu berlamban-lamban dalam talabil ilmi. Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang an-nafs ini. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia umumnya, ya, la ammaratun, benar-benar mengajak, memerintahkan kepada kejelekan. Ya. Jiwa manusia disadari atau tidak? Jiwa kita. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu benar-benar mengajak kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Rabbku, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih kita punya dua qarin, dua pendamping. Ada yang baik, ada yang jelek, dari kalangan malaikat, dari kalangan syaitan. Nah. Dari kalangan syaitan membisikkan kepada kejelekan. Wasyaitan, demikian pula syaitan yang memberikan segala upayanya untuk menyesatkan manusia, ya, baik dari arah kanan, kiri, depan, belakang, menghalangi manusia untuk mencari ilmu, mendapatkan hal yang bermanfaat baginya. Karena itu bersungguh-sungguh al-jidd wal-ijtihad. Qala min al-asbab al-mu'inati ala ijtihad fi at-talab, ay talab al-ilm. Kata beliau, dan di antara sebab-sebab atau faktor-faktor al-mu'inah yang akan membantu kita untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Apa? Kata beliau, qira'atu tarajimil ulama. Membaca biografi-biografi para ulama. Bagaimana perjuangan mereka, usaha mereka, jerih payah mereka dalam mencari ilmu. Wasabrihim, demikian pula membaca bagaimana kesabaran mereka dalam mencari ilmu. Watahammulihim, kesabaran serta kekokohan mereka menanggung beban yang berat dalam mencari ilmu. Baca terjemah biografi mereka. Warahalatihim fi tahsilil ilmi wal hadith, demikian pula rihlah-rihlah perjalanan safar yang mereka lakukan dari satu tempat ke tempat yang lainnya berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Mempelajari biografi mereka, bagaimana mereka melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu fi tahsilil ilmi wal hadis, demikian pula di dalam mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu alam bisawab. Aktafi bihadza. Alhamdulillahirabbil alamin.